بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فنفتنا عزكم الله sebelum kita lanjutkan pembahasan bab yang berikutnya, terlebih dahulu kita sebutkan alasan hadis pada bab Fadlus Shaffil Awwal dikatakan sebagai mu'al. Hadis yang pertama riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridainya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam. Gitu ya. Syekh mengatakan di sini hadza hadithun 'ala syatu syaikhain. Lalu Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah membawakan hadis ini di dalam kitab beliau Ahadits Mu'allah zahiruha as-sihhah, nomor hadis 56. Illahnya adalah Abu Ishaq As-Sabi'i yang dalam sanad Abu Ishaq As-Sabi'i lam yasma' min al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Abu Ishaq As-Sabi'i yang dalam sanad tidak mendengar hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Sehingga munqati, terputus sanadnya. Demikian faedah dari Al-Bardiji, Al-Hafidz Al-Bardiji, juga Al-Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Ilal. Al-Bardiji dan juga At-Tirmidzi dalam Kitabul Ilal. Sehingga untuk isnad ini munqati. Hadis yang kedua, hadis Abdurrahman bin Auf. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Saya mengatakan di situ, hadza hadithun hasan. Lalu beliau ralat, beliau masukkan dalam kitab beliau, Ahadith mu'allah zahiruha as-sihhah, hadis nomor 315. Beliau menukilkan dari Ad-Darqutni rahimahullah bahwasanya Muhammad ibn Musaffa al-Himsi yang dalam sanad Muhammad ibn Musaffa al-Himsi wahima fi hadzal isnad. Dia waham, salah dalam sanadnya. Yang betul kata Ad-Darqutni, wa innama rawahu. Qala Ad-Darqutni rahimahullah, wa innama rawahu Muhammad ibn Amr an Muhammad bin Ibrahim At-Taymi mursalan. Wa innama rawahu Muhammad ibn Amr an Muhammad bin Ibrahim At-Taymi mursala. Yang betul hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Al-Qamah dari Muhammad bin Ibrahim At-Taymi secara mursal. Secara mursal bukan secara mausul bersambung pada Rasul. Lihat kitab Ilal Darqutni, Kitabul Ilal lid Darqutni, juz yang keempat, halaman 287 sampai 288, nomor hadis 570. Juga Syekh Muqbil membawakan ucapannya Abu Hatim Ar-Razi. Saya imlakkan. Qala Abu Hatim Ar-Razi, ditanya tentang riwayat ini. Qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, hadza khata'un bihadzal isnad. Hadza khata'un bihadzal isnad. Ini salah. Dengan isnad ini salah, kata beliau. Beliau mengatakan, as-sahih ma rawahu ad-Darawardi. As-sahihu ma rawahu ad-Darawardi an Ibni Ajlan. An Ibni Ajlan. An Ibrahim bin Abdullah ibni Hunainin. An Ibrahim bin Abdullah bin Hunain. An Abihi. An Abihi anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. An Abihi anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yang benar, yang sahih kata beliau, yang diriwayatkan dari Darawardi, dari Ibnu Ajlan, itu Muhammad bin Ajlan, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari bapaknya Abdullah bin Hunain, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Lihat kitab Al-Ilal Libni Abi Hatim. Kitabul Ilal karya Ibnu Abi Hatim, anaknya. Juz 1 halaman 172. Juz 1 halaman 172. Sudah, Syekh Muqbil mengatakan setelah menukil semua di atas, kata Syekh Muqbil, afadana bihadha Abul Fadl Libi. Afadana bihadha Abul Fadl Libi. Yang memberi faedah kami dengan keterangan ini adalah saudara kami yang bernama Abul Fadl Al-Libi. Ini muridnya beliau ketika itu. Salah seorang ikhwah dari Libya. Abul Fadl Al-Libi memberikan faedah kepada Syekh Muqbil Syekh. Ini hadits mu'al. Demikian kepenjelasannya. Beliau cek benar. Dimasukkan dalam bukunya beliau. Ahadits mu'allah. Allahu asyihah. Intaha. Sehingga mu'al. Selesai ya. Intaha. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang kemarin panjang banget hadisnya ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah fi kitabihi al-jami' as-sahih mimma laysa fi as-sahihain kitab as-salah khairu shufufir rijal, sebaik-baik safnya kaum lelaki. Beliau membuat bab ini meskipun hadisnya lengkap menjelaskan tentang juga khairu shufufin nisa, sebaik-baik shofnya kaum wanita, lebih difokuskan kepada rijal dikarenakan mereka yang terbiasa dan berkewajiban berjamaah salat. Adapun perempuan tidak wajib. Sehingga fokusnya beliau pada kaum laki-laki. Dibikin bab khairu shufufir rijal, sebaik-baik shofnya kaum lelaki. Barakallahu'alaikum. Maka bab ini menghasung kita selaku laki-laki rijal untuk berada di shof yang terbaik, supaya mendapatkan al-khairiyah, predikat yang terbaik, shofnya yang terbaik. Orangnya otomatis juga yang terbaik. pahalanya terbaik. Dikarenakan al-khairiyah di sini, khairiyah diniyah. Khairiyah terkait dengan perkara din, perkara agama, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam al-bazzar rahimahullahu ta'ala, kama fi kashfil astar. Beliau mengatakan, sebagaimana dalam kitab kashful astar. Kashful Astar itu karyanya Nuruddin Al-Haythami rahimahullah. Bukan Al-Bazzar. Ya, karya Nuruddin Al-Haythami. Kitab ini adalah kitab kumpulan hadis Al-Bazzar di luar Kutubu Sittah. Paham? Kitab ini adalah kitab yang berisikan hadis-hadis dari musnadnya Al-Bazzar di luar Kutubu Sittah. Di luar kitab 6. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Di luar ini. Dikumpul jadi satu dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar rahimahullah. Namanya Zawaid Al-Bazzar. Kashful Astar An Zawaid Al-Bazzar. Hakeka. Adapun kitabnya Al-Bazzar namanya Al-Bahru Az-Zakhar. Al-Bahru Az-Zakhar fi Musnad Al-Bazzar. Namanya buku musnad tebal ya kan. Banyak. Barakallahu fikum. Sementara Al-Haythami itu hanya mengeluarkan zawaidnya saja, hadis-hadis bazar yang di luar Kutubu Sittah. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Sehingga dikatakan kama fi kashfil astar. Itu amanah dalam penukilan. Kalau antum langsung merujuk kepada karya Al-Bazzar, kamu katakan qala Al-Bazzar fi musnadihi. Difahami ya. Tapi kalau merujuk dari bukunya Al-Haythami, kamu katakan qala Al-Bazzar rahimahullah kama fi kashfil astar. Qala haddathana Ya'qub ibn Ishaq. Dekat disebutkan di bawah itu namanya Al-Qalus. Mulaqab bil-Qalus. Sayati. Qala haddathana Dhahak ibn Makhlad. Abu Asim al-Nabil. Ma'ruf dengan nama dengan kunya Abu Asim al-Nabil. Dhahak ibn Makhlad. Qala haddathana Sa'id. An Qatadah. Sa'id. Dari Qatadah ialah Sa'id bin Abi Arubah. Asbatun Nas fi Qatadah. Termasuk rawi, murid yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Qatadah. Sa'id bin Abi Arubah. An Qatadah wa Qatadah bin Di'ama As-Sadusi Abul Khattab. Hafid besar. Juga min asbati nasi Anas bin Malik. Termasuk murid atau rawi yang paling kuat di dalam meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. An Anasin dari Anas bin Malik al-Ansari Abu Hamzah khatimu Rasulullah SAW. Pelayan Rasulullah SAW khadamahu 10 sinin. Anas bin Malik mengkhidmat Rasul selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu tidak pernah menghardik Anas bin Malik. Tidak pernah menyalahkan Anas bin Malik. Tidak pernah mengatakan tentang apa yang kamu perbuat. Kenapa kamu berbuat? Tidak pernah menanyakan tentang yang aku tidak perbuat. Kenapa kamu tidak berbuat? Itu Rasul. Artinya apa? Memiliki rifqun walin ma'al khatim. Sikap yang lembut, santun kepada para pelayannya. Barakallahu fikum. Ketika ada yang salah, dimaafkan. Al-afu anil khatim. Ini diantara contoh sikap pemaafan Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau SAW. Minal muktsirin. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki itu yang paling awal, yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling jelek, sejelek-jelek safnya laki-laki yang paling akhir. Adzan nas. Lafadznya berita, maknanya perintah, anjuran. Paham ya? Lafadznya kan berita. Sebaik-baik saf laki-laki yang pertama, yang paling jelek, yang paling akhir, pemberitaan. Namun ada unsur anjuran. Maka antum ayuhar rijal, kalian wahai para lelaki, kalau kamu rajul, kalau kamu rijal, paling depan, maka kamu mendapatkan saf yang terbaik, menjadi rijal yang terbaik. Terkait dengan pahalanya, ajur ujur yang terbaik pula. Dan ada unsur warning, jangan yang paling belakang, itu syarul sufuf, sejelek-jelek sofnya kaum lelaki. Kalau kamu di belakang, wah, Anda belum berjal. Anda mendapatkan tempat yang terjelek. Gitu. Itu di warning. Sehingga jangan senang di belakang, ya, di depan ya. Barakallahu'alaikum. Itu kenapa di dalam Islam ada yang disebut dengan qur'ah. Lissufuf, diundi untuk penentuan saf terdepan. Kenapa? Karena semuanya berebut, berlomba-lomba berebut untuk yang paling depan. Safnya cuma satu saf. Tidak mungkin diisi banyak orang. Cukup satu saf saja. Karena berebut diundi. Namanya qur'ah. Ayo, siapa yang keluar namanya? Saf pertama. Wahakala. Barakallahu fikum. Jadilah khair rijal. Ya, rijal yang terbaik. Di antara caranya apa? Kalau berjamaah di saf yang terbaik. Di mana itu? Saf yang pertama. Barakallahu fikum. Qala wa khairu shufufin nisa'i akhiruha. Dan sebaik-baik saf wanita paling belakang, paling akhir. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling jelek, yang paling pertama, yang paling awal dari safnya wanita. Qala Bazzar rahimahullahu taala, لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه تفرد به أبو عاصم سعيد. يعني حديث فرد, حديث غريب. قال أبو عبد الرحمن, أبو عاصم الذي الضحاف المخلد, تفرد به أبو عاصم يعني الضحاف المخلد. قال أبو عبد الرحمن إن الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله, الحديث صحيح رجاله رجال الصحيح illa Yaqub ibn Ishaq wa huwa al-Qalus tarjamatuhu bil Ansab al-Sam'ani. Biografi dia ada di buku Al-Ansab al-Sam'ani. Wa qala, kata Sam'ani, wa kana hafizan thiqatan dhabita. Wa fi tarikh Baghdad qala al-Khatib rahimahullah, wa kana hafizan thiqatan dhabita. Wa qala hadha al-Dhahabi fi as-Siyar fi tarjamat al-Qalus al-Imam الحافظ الثبت الفقيه ثم ذاك ترجمته kemudian Al-Dhahabi membawakan biografinya Al-Qalus sehingga rijaluhu sahih, isnadnya sahih, semua rawi-rawi sahih kecuali Al-Qalus hadza, fal hadithu sahih. Baik, faedah yang kita ambil pada hadis ini adalah yang pertama, khairu shufuf rijali awwaluha, sebaik-baik saf rijal laki-laki adalah yang paling awal, yang paling terdepan. Yang kedua, syarru suhufur rijali akhiruha. Sejelek-jelek saf lelaki yang paling belakang. Ya, sejelek-jelek saf lelaki yang paling belakang. Faedah yang ketiga, هذا الحديث يدل على فضل الصف المقدم للرجال. هذا الحديث يدل على فضل الصف المقدم للرجال. Hadis ini menunjukkan keutamaan saf terdepan untuk laki-laki. Yang keempat, yu'khadhu minhu taqdimul awwal fal awwal, taqdimul awwali fal awwal fi tartibi shufufir rijal. Yu'khadhu minhu taqdimu al awwal fal awwal fi tartibi shufufir rijal. Diambil dari hadis ini pula, mendahulukan yang paling awal lalu yang setelahnya ketika mentartib shofnya kaum laki-laki. Jadi penuhi shof yang pertama dulu. Penuh. Baru yang kedua. Baru yang ketiga. Baru yang keempat. Demikian seterusnya. Ya, bukan dari tengah. Bukan dari belakang. Dari depan. Al-awwal fal-awwal. Untuk kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Yang kelima, fadlu yukhadhu minhu aydan fadlu man salla fi as-saff al-awwal min ar-rijal, yukhadhu minhu aydan fadlu man salla fi as-saff al-awwal min ar-rijal. Diambil pula daripada faedah keutamaan lelaki yang salat di saf yang pertama. Yang berikutnya, yang berapa? Yang keenam, al-wa'idu ala man salla fi safil mu'akhar. Adanya ancaman, kecaman bagi yang sholat di saf paling belakang. Minar rijal. Dari kaum laki-laki ya. Li'annahu syarru shufufihim. Dikarenakan saf yang paling belakang sejelek-jelek safnya kaum laki-laki. Yang namanya syar itu kecaman. Bukan sanjungan, bukan pujian kan gitu. Safnya dikatakan syar, maka orang yang suka di belakang, yang senangnya saf paling belakang, berarti laki-laki yang jelek. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah khairu shufufin nisa akhiruha. Khairu shufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf wanita yang paling akhir. Hadza idza kunna yusallina jama'atan ma'ar rijal. Hadza idza kunna yusallina jama'atan ma'ar rijal. Ini apabila mereka kaum wanita salat berjamaah dengan kaum laki-laki. Ya, saf jamaah dan kaum laki-laki. Maka saf yang terbaik yang paling belakang. Difahami ya? Yang berikutnya, wa syarru sufufihinna awwaluha. Dan sejelek-jelek safnya wanita yang paling awal. Kapan ini? Ketika mereka saat berjamaah dengan kaum laki-laki. Ini babnya ketika berjamaah. Sehingga tertibnya adalah saf pertama yang paling awal, yang paling awal, yang paling afdal untuk kaum laki-laki. Sama dua, ketiga, sampai selesai saf laki-laki. Ada ruang untuk perempuan, saf wanita. Untuk perempuan dimulai dari saf yang paling akhir. Tabaka laki yukhadhu minhu taqdimul al-akhir fal-akhir fi tartibi sufufi nisa. Yukhadhu minhu taqdimul akhir fal-akhir fi tartibi sufufi nisa. Diambil daripadanya faedah memulai dengan yang paling belakang lalu yang setelahnya dalam mentartib softnya kaum wanita. Jadi ketika apa ya, Van? Ketika berjamaah. Jadi laki-laki paling depan, soft kedua, tiga, empat belakang, selesai. Begitu area soft putri, dahulukan yang paling belakang. Paling belakang, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Yang paling bagus yang paling belakang, dikadangkan paling jauh dengan kaum laki-laki. Yang terdepan paling jelek, kenapa? Paling dekat dengan kaum laki-laki. Lebih besar fitnahnya, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini ketika berjamaah dengan kaum laki-laki. Adapun para wanita nisa yang berjamaah dengan nisa pula, jamaah perempuan secara khusus dengan imamnya, dari mereka, maka normal softnya. Jadi jangan kemudian imamnya berdiri sendiri, terus makmumnya paling belakang dulu, so paling belakang, maju maju maju maju maju maju, tidak. Maha kata, softnya normal, dikarenakan bainan nisa di antara kaum wanita. Imam di sebelah mana imamnya, Yafan, kalau perempuan? Di sebelah mana? Depan. Lah. Untuk jamaah perempuan, softnya imam di tengah-tengah soft pertama. Itu ada riwayatnya. Tidak? Nanti makmumnya sebelah kiri, sebelah kanan. Baru soft kedua, ketiga, keempat, wahagala. Tidak ya? Itu untuk kaum wanita, barakallahu. Barakallahu fikum. Hada wabihun. Saya tambah atau cukup? Mau tambah lagi boleh? Supaya pilihan hafalan. Atau dua-duanya bagi para khufaf. Masya Allah. Tapi yang berikutnya. قال الإمام الوادي رحمه الله تعالى الوعيد على عدم تسوية الصفوف ancaman kecaman atas tidak rapat dan lurusnya saf. Taswiyah dimanakan rapat dan lurus. Ya, ada wa'id, ada ancaman, ada kecaman keras bagi saf-saf yang tidak rapat dan tidak lurus. Ini menunjukkan wujubu taswiyatis sufuf. Kewajiban meluruskan dan merapatkan saf. Hukumnya wajib. Sebab yang enggak rapat diancam. Yang enggak lurus juga diancam. Allahul musta'an. Sehingga saf ini sangat erat kaitannya dengan keberkahan salat, makbulnya salat, pahala salat. Yang rapat, yang lurus dapat pahalanya. salatnya sempurna. Yang longgar-longgar tanpa sebab, yang tidak lurus, yang tidak rapat, diancam salatnya menjadi kurang sempurna. Wallahul musta'an. Kita baca riwayatnya. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Hannad bin Sari. Beliau punya kitab Az-Zuhud, Kitabuz Zuhud karya Hannad bin Sari. Ada imam ya, ma'ruf. Wa Abu 'Asim ibn Tawwas al-Hanafi. Disebutkan di bawah oleh Syekh Abu 'Asim bin Tawwas wa Ahmad ibn Tawwas wathaqahu Mutayyan. Mutayyan gelar seorang alim ahli hadis. Kama fi Tahdhib al-Tahdhib. Qala 'an Abi al-Ahwas wa Abu al-Ahwas al-Hanafi, namanya Sallam ibn Sulaim. Sallam ibn Sulaim al-Mansur ibn al-Mu'tamir an Talha al-Yami wa Talha bin Musarrif al-Yami. Ini semuanya rijalus sahih, rawi-rawi kitab sahih, semuanya thiqah. An Abdurrahman ibn Awsajah. Sayati akan disebutkan sama Syekh insyaAllah. An Al-Bara bin Azib. Dari Al-Bara bin Azib. Semoga Allah meridainya. Qal. Beliau berkata. Kana Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah SAW. Yatakhallalu saf. Menyela-nyela saf. Untuk merapikannya. Itu yatakhallal. Kalau jari digini-gini kan. Ada yatakhallal. Maksudnya beliau menyela-nyela saf untuk merapikan saf tadi itu. Min nahiya ila nahiyatin. Dari ujung sana ke ujung sebelah sana. Betul, itu dicek satu persatu. Safnya dari ujung sebelah sana sampai ujung sebelahnya lagi. Cek satu persatu. Cek. Nah, dipastikan lurus, rapat. Terus sampai sebelah sana lagi. Yamsahu sudurana wa manakibana. Beliau mengusap dada kami dan pundak-pundak kami. Nah, diginikan supaya lurus. Pundaknya juga supaya lurus. Dikarenakan cara lurus dan rapatnya saf, pertemuan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Itu diluruskan sama beliau. Luar biasa. Ini ihtimam, perhatian yang sangat terkait dengan masalah saf. Karena lurus dan rapatnya saf besar faedahnya. Mengamalkan perintah, keberkahan sholat, dan yang terpenting dengan lurusnya saf, maka hati-hati muslimin akan lurus. Dengan rapatnya saf, maka hati-hati muslimin akan rapat. Gitu. Akan bersatu, akan berukhuwah. Barakallahu fiik. Beliau mengatakan setelah itu, wa yaqul, dan beliau bersabda, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kalian jangan berselisih, jangan ikhtilaf, maka akan berselisih hati-hati kalian. Ini babnya apa, Evan? Bab saf. Jangan berselisih, yang satunya masuk ke depan, satunya mundur ke belakang, satunya longgar, satunya rapat. Datang talifu, jangan berselisih dalam karas saf. Sebab nanti hati kamu berikhtilaf, berselisih. Ini ancamannya. Safnya tidak lurus, safnya tidak rapat, pertanda ikhtilaf. Ada persisian di antara kalian. Efeknya nanti apa? Hati-hati kalian akan berikhtilaf. Ukhuwahnya renggang. Persatuan renggang. Tidak bagus. Ini ancamannya. Kalau sudah hatinya berbeda, berbahaya ya kawan. Tidak bakal mau ketemu, tidak bakal mau sapa, tidak bakal mau segala macam. Beda hati sudah. Ini ancamannya keras. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal wa malaikatahu yusalluna ala as-sufil awal. Sesungguhnya Allah azza wa jal dan juga para malaikatnya bersalawat pada saf-saf yang pertama, al-awal. Diterangkan sebelumnya makna Allah bersalawat yakni Allah akan menyanjung, memuji pelakunya di hadapan para malaikatnya. Makna para malaikat bersolawat, yakni mereka mendoakan kebaikan untuk sang pelaku. Qala Syekh rahimallahu taala, hadza haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih illa Abdurrahman bin Ausajah wa qad wathaqahu an-Nasa'i al-haditsu akhrajahu an-Nasa'i intaha. Faedahnya sekarang yang pertama, yang bagi lil imam ayyahtamma bitaswiyatis sufuf. Yang bagi lil imami ayyahtamma bitaswiyatis sufuf ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'asiyan bin Nabi SAW. Seyokianya, seharusnya bagi seorang imam, perhatian, sangat memperhatikan tentang lurus dan rapatnya shaf. Dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Wa la yaktafi biqawlihi sawu suhufakum. Wa la yaktafi. Dan tidak cukup dengan ucapan imam sawu suhufakum. Tidak cukup. Karena Rasul mencontohkan, ya, mencontohkan bukan semata-mata ucapan atau anjur, tapi beliau betul-betul menata saf dari ujung ke ujung, memegang, mengusap dada-dada para sahabat dan pundak-pundak sahabat, sehingga ihtimamnya bil qawli wal fi'il, ya, perhatian merapatkan, melakukan shaf dengan ucapannya, sawusufakum, perintah kepada jamaah supaya rapatan lurus shafnya, dan langsung dengan tindakannya langsung mencek langsung shafnya. Itu tugasnya seorang imam. Ketika shafnya panjang, maka bisa bertawun sebagian jamaah, shaf yang kedua, ketiga, keempat, belakang, shaf yang di atas, satu orang maju untuk merapatkan dan meneruskan shaf. Tawun dengan sang imam. Barakallahu fikum. Faham ya? Hadza huwa. Faedah yang kedua adalah al-wa'id ala adami taswiyatis sufuf. Ancaman bagi atau ancaman atas tindakan saf yang enggak rapat enggak lurus. Wa huwa ancamannya adalah anna adama taswiyah ikhtilafun. أن عدم التسوية اختلاف ويفضي إلى اختلاف القلوب ويفضي إلى إلى اختلاف القلوب. Ancamannya adalah bahwasanya tidak lurus dan rapatnya saf adalah ikhtilaf, tindakan perselisihan. Dan itu menjurus kepada ikhtilaful qulub. Perbedaan hati, perselisihan dalam hati. Dan itu sangat membahayakan, barakallahu fikum. Membahayakan keberlangsungan ukhuwah, keberlangsungan muamalah yang baik, keberlangsungan persatuan umat Islam. Allahul musta'an. Yang berikutnya adalah yu'khadhu minhu wujubu taswiyatis shufuf. Diambil daripadanya kewajiban merapatkan dan meluruskan shaf. Faedah yang lainnya lagi yang pernah kita bahas sebelumnya, fadlu as-shafil awal. keutamaan shaf yang pertama, bahwa anallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awwal. Bahwa Allah azza wa jalla dan juga para malaikatnya salawat kepada shaf yang pertama. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Maka al-sunnah wal jamaah salafiyun sangat perhatian dengan masalah shaf. Mereka luruskan dan merapakan shaf sehingga mereka lebih bersatu, ya, lebih berukhuwah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Cukup untuk dua bab. Dia menghafal dua-duanya, rajal hadza hafid. Atau salah satunya fadhal. Barakallahu fikum.